Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini kita masih dapat melanjutkan kembali pembahasan Hadisul Akhlak atau Hadis-Hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumallah Ta'ala. Dan kemarin kita telah bahas setengah dari bab ke-20 tentang bagaimana berinteraksi dengan anak kecil ya, bagaimana Islam mengajarkan interaksi kepada anak kecil. Dan kita akan lanjutkan di halaman yang ke-269 tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, atau bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk ya berakhlak dengan anak-anak. Lanjutkan, beliau hafizahullah mengatakan wa amara bil adli bainal aulad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berbuat adil kepada anak-anak. Wa hadza min huquqihim. Ya, dan itu merupakan hak mereka. Ya, aisawiya bainahum fil ata' wal man'. Ya. Mereka punya hak untuk diberi, disamakan dalam pemberian ataupun dalam penolakan. Ya, artinya anak itu walaupun kadang-kala kita punya kecenderungan ya terhadap salah satunya kita punya lebih mungkin sayangnya lebih kepada salah satu daripada yang lain, namun dalam perlakuan pemberian itu kita harus adil. Sebagaimana riwayat dari Husain bin Amir ya, bahwasanya ia mendengar Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ketika berkhutbah atau ketika berada di atas mimbar, ia mengatakan a'tani abi atiyah. Ya, kata Nu'man ya, bapakku memberiku sebuah pemberian, sebuah hibah atau hadiah. Ya. Bapaknya berarti Bashir ya. Bashir memberikan Nu'man sebuah hadiah. Faqalat Amrah bintu Rawahah. Maka Amrah bintu Rawahah mengatakan, dan ini adalah ibunya Nu'man. Ya, ibunya Nu'man. Kata ibunya, La arda hatta tushhida Rasulullah SAW. Kata ibunya, aku tidak ridho dengan pemberian ini sampai engkau mempersaksikan ini di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mengatakan ini a'taitu ibni min Amrah binti Rawahah atiyah. Wahai Rasulullah, kata Bashir, ya, aku telah memberikan suatu pemberian kepada anakku yang anakku yang dari istriku yang bernama Amrah ini. Ya. Maka Amrah memerintahkanku untuk supaya aku mempersaksikannya di depanmu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Wahai Bashir, apakah engkau berikan anakmu yang lain seperti ini juga? Ya. Qala la, kata dia, enggak. Cuma diberikan kepada Nu'man. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Kalau begitu bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Maka kemudian Bashir mengembalikan hadiah tersebut. Artinya menarik kembali hadiah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dan dari Jabir ia mengatakan, ya, suatu ketika istri dari Bashir mengatakan, ya, sama ini kisahnya sama cuma diriwayatkan dari perawi yang lain, ya. Amrah mengatakan, inhal, ya, ibni ghulamak wa ashhid li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Kau berikan kepada ya, anakmu sesuatu dan kau persaksikan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya, sungguh anak perempuan fulan telah memintaku, yaitu dia yang dimaksud tadi ya, Amrah, telah memintaku untuk memberikan suatu pemberian kepada anaknya. Dan dia mengatakan bahwasanya aku harus mempersaksikan pemberian itu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, alahu ikhwah, apakah dia punya saudara? Qala na'am. Ya katakan, iya, dia punya saudara. Qala afakulluhum a'taita mitlam a'taitahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah yang lain juga diberikan yang sama sebagaimana engkau berikan kepada dia? Maka Bashir mengatakan tidak. Qala falaisa yasluhu hadha. Kalau begitu ini enggak benar, kata Nabi. Wa inni la ashhadu illa ala haqqin. Dan aku tidak mau bersaksi, tidak mau menyaksikan kecuali kebenaran. Hanya kalau seperti ini kebatilan, saya enggak mau melihatnya. Saya enggak mau jadi saksi. Ya, hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari, ya, dikatakan akullu waladika nahaltahu mithla hadza. Apakah semua anakmu yang lain juga diberikan hal yang sama? Dia katakan tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'arji'hu. Kalau gitu kembalikan lagi. Ya. Pemberian tersebut. Ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan faruddahu. Ya, kembalikan. Dalam riwayat lain dikatakan fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian, ya. Maka bapakku pun memberikan atau menarik kembali sedekah tersebut, ya. Jadi ini ada datang dalam banyak riwayat. Dan dalam riwayat lain dikatakan fala tushhidni idzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu, kalau kasusnya seperti itu, maka janganlah jadikan aku sebagai saksi. Fa inni la ashhidu ala jawrin. Karena aku tidak mau menyaksikan kezaliman. Tidak mau menjadi saksi atas kezaliman. Dalam riwayat lain dikatakan fala tushhidni ala jawrin. Jangan kau jadikan aku saksi atas kezaliman. Dalam riwayat lain dikatakan fa ashhid ala hadha. Ya, ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu cari saksi yang lain. Jangan jadikan aku sebagai saksi. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan lagi, ya, ayasurruka ayyakuna banuka fil birri sawa. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa saya Nabi bertanya balik kepada Bashir. Ya, kata Rasulullah, ya, apakah kamu mau, ya, anakmu nanti mereka, ya, berbakti kepadamu dengan bakti yang sama? Ya, maka kata Bashir, bala, iya, tentu. Qala fala idzan. Kalau gitu jangan lakukan hal ini. Kalau pengen anak-anakmu itu nanti sama berbaktinya, sama-sama berbakti kepadamu, ya kamu juga harus adil kepada mereka. Ya, kurang lebih demikian. Ya, dalam riwayat lain dikatakan, ya, afakullahum a'taita mislama a'taitahu. Apakah yang lain juga diberikan yang sama? Maka Bashir mengatakan tidak. Maka tadi, ya, ini sama dengan yang tadi. Falaisa yasluhu hadha. Maka ini tidak benar, kata Nabi. Wa inila ashidu ala illa alal haqqi. Dan aku tidak mau bersaksi kecuali dalam yang kecuali bersaksi dalam kebenaran. Ya. Maka semua lafaz-lafaz di atas itu sahih, ya, terdapat dalam sahih Bukhari. Ya. Baik sahih Bukhari maupun sahih Muslim, dan yang lebih banyak itu di sahih Muslim. Ya. Dan dalam sahih Bukhari dikatakan, ya, bahwa Nabi mengatakan la tushidni ala jawrin, jangan kau jadikan aku saksi atas kezaliman. Ya. Maka beliau memerintahkan untuk mengembalikan hadiah tersebut. Ya. Dan dalam riwayat dikatakan sawi bainahum. Beliau katakan, ya, samakanlah mereka. Artinya kalau kamu beri yang satu, yang lain juga diberi. Ya. Dan dalam lafaz lainnya dikatakan hadza jawrun. Ini suatu kezaliman. Ashhid ala hadza ghairi. Cari saksi lain selain aku, kata Nabi. Ya. Maka dalam kalimat beliau tadi, cari saksi lain selain aku, ini bukan berarti, ya, mengizinkan. Oh, kalau begitu yang lain, yang penting bukan Nabi. Tapi boleh, enggak, bukan seperti itu. Ya. Akan tapi huwa tahdid. Dia merupakan ancaman. Ya, litasmiyatihi iyyahu jawron. Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya itu sebuah kedoliman. Mau saksinya Nabi atau yang lain juga sama saja kedoliman. Cuma kalau Nabi apalagi ya, jangan suruh Nabi menyaksikan sebuah kedoliman. Itu maksudnya. Ya, jadi semua lafaz-lafaz tadi menunjukkan ya haramnya berbuat zalim ya dengan cara apa? Tidak merata dalam pembagian kepada anak-anak ya. Dan dalam hadis ini juga terdapat pelajaran ya untuk mencegah adanya tahasud. Tahasud itu berarti saling hasad, saling benci antar saudara, wal adawah saling bermusuhan, wal baghdha dan saling membenci. Karena tidak dipungkiri kalau yang satu diberi yang satu enggak diberikan ya, yang enggak diberikan akan punya perasaan yang tidak enak ya. Bisa jadi dia benci atau iri dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau semua dikasih ya maka enak. Kalau kalau kalau misalnya cuma ada satu, nggak bisa dibagi-bagi, maka mendingan tidak usah dikasih. Karena itu adalah keadilan itu lebih penting, ya. Karena memberikan itu kan suatu fadlun, suatu hal yang baik. Namun ketika itu menimbulkan kemudharat yang lebih besar, maka mendingan jangan diberi kalau ternyata nanti tidak adil. Itu tentang kewajiban berlaku adil kepada anak. Dan Nabi mencontohkan hal yang demikian, ya. Kemudian para penerima dimulakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi kepada anak kecil yang selanjutnya adalah ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuda'ibus shighar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mencandai anak kecil. Ya, wa yumazihuhum dan bercanda dengan mereka, wa yudkhilu alaihimus surur dan ya membuat mereka bahagia, ya, wa yunadihim bil kunyah wahum sighar dan mereka dan Nabi SAW memanggil anak kecil itu dengan nama kunyah. Kunyah itu nama Abu Fulan, Umu Fulan itu nama kunyah dan itu kalau di masyarakat Arab itu suatu kebanggaan. Ya, orang dipanggil dengan Abu Fulan, atau Umu Fulan, bapaknya si Fulan atau ibune si Fulan. Nah, itu suatu hal yang merupakan hal yang membanggakan ya. Senang orang dipanggil dengan kunyah. Dan Nabi melakukan hal itu untuk anak-anak yang masih kecil, yang dia belum punya anak tentunya. Tapi beliau panggil dengan kunyah untuk membuat dia senang. Ya, sebagaimana riwayat dari Abi Tayyah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, kata Anas. Ya, ahsanan nasi khuluqan, manusia yang terbaik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan kata Anas, aku punya adik yang sering dipanggil dengan nama Abu Umair. Ya. Dan Abu Umair ini Fatiman. Ya, dia umurnya itu masih umur-umur yang baru saja disapih, gitu ya. Sekitar mungkin 3 tahunan ya atau sekitar itu. Qala fa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu qala Abu Umair ma fa'alan Nughair. Maka ketika Nabi itu berkunjung, maka Nabi sering mencandai si Abu Umair ini. Kata Nabi, wahai Abu Umair, ya, apa yang dilakukan oleh si Nughair? Nughair itu adalah burung kecil ya, yang dijadikan mainan oleh Abu Umair ini. Jadi Abu Umair suka main ya, main dengan hewan. Tentu tentu main yang baik ya, tidak dengan menyiksa dan lain sebagainya. Dia punya mainan burung kecil, ya, Nughair, gitu ya, sehingga dibuat kalimat beliau itu kalimat yang tertata gitu ya. Aba Umair ma fa'ala an-Nughair gitu ya. Ma fa'ala an-Nughair. Nah, jadi senang anak kecil itu senang kalau di apa? Disapa kemudian diperhatikan gitu ya. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sering bergaul dengan kami, sering sering bermain ya. Sering bermain dengan kami. Apa dan sering juga mengatakan kepada adiknya Anas yang paling kecil ini yaitu Abu Umair, ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, ini burung kecil lagi ngapain? Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, wa fihi jawazul mumazah, mumazahah. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bahwa bercanda itu boleh. Ya. Dan mengulang-ulang candaan juga diperbolehkan. Ya. Wa annaha Ya, wa annaha ibahatu sunnah la rukhsah. Dan kebolehan ini bersifat sunnah, bukan sekedar mubah saja. Artinya bukan dibolehkan, tapi memang dianjurkan untuk mencandai anak kecil. Karena Nabi mencontohkannya. Ya. Dan bahwasanya bercanda dengan anak kecil atau mencandai anak kecil yang belum mencapai usia tamyiz itu juga boleh. Jadi masih kecil ya, masih 3 tahun, 4 tahun gitu, masih balita, maka boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, dan berulang kali mengunjungi anak kecil untuk bercanda dengan mereka juga dibolehkan, ya, bahkan disunnahkan. Wa fihi tarkut takabbur ya wa tarafu. Dan perbuatan semacam ini ya mengandung faedah untuk menjauhkan dari sikap takabur dan merasa tinggi. Ya, artinya humble. Istilahnya kalau orang orang Inggris itu humble ya, dia rendah hati. Ya, jadi sama anak kecil enggak merasa kemudian wah dia anak kecil ya, saya harus jaga wibawa, enggak seperti itu. Ya. Anak kecil ya sudah kita candai saja. Mereka senang, alhamdulillah kita ikut senang kan. Bukan karena oh gengsi saya ini segala macam. Saya kan berwibawa, saya kan ini tidak ada hubungan dengan kewibawaan. Ya. Bahkan bisa jadi itu bentuk takabur ya, karena nggak mau bercanda dengan anak kecil. Wal farqu baina kaunil kabir fi thariq, maka bedanya antara apa namanya antara orang yang apa namanya orang yang sombong, kalau orang sombong itu ya ini bukan berarti kemudian orang apa namanya kalau nggak seperti itu sombong, enggak ya. Jadi orang itu dia di luar itu ini apa namanya bisa bisa berlaku wibawa di saat yang sama ketika dia bertemu dan keluarganya dia bisa bercanda. Itu yang bagus. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian riwayat lain dari Mahmud ya bin Rabi radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Aqultu majjatan majjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhi min talwin mu'allaqatin fi darina." Kata Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhu, ia bercerita. Aku ingat, kata beliau, aku ingat sebuah cerita di masa kecilku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyemprotkan air ke mukaku. Ya. Dengan menggunakan ciduk ya, ciduk itu bahasa Indonesia apa ya? Dengan gayung yang tergantung di rumah kami. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika si Mahmud bin Rabi ini masih kecil, ya bermain air, ya mengambil gayung kemudian menyemburkan ke Mahmud. Karena dulu nggak ada pistol air ya, dulu nggak ada. Jadi pistolnya dari mulut ya. Dan dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkah, ya pasti senang. Ya. Kalau kita punya kesempatan saja pasti kita ingin ya di apa mengalap berkah dari ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ya dari bagian tubuh beliau itu berkah. Maka yang diingat oleh Mahmud adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencandainya dengan menyemprotkan air ke mukanya. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah berkata kepadanya, ya dzal udhunain, wahai yang punya dua telinga. Ya, jadi tidak memanggil dengan namanya, tapi mencandainya dengan wahai pemilik dua telinga. Nah. Maka Mahmud mengatakan, bahwasanya Abu Usamah mengatakan, yakni mazahahu, yaitu dalam rangka untuk mencandainya. Ya. Nabi mengatakan demikian dalam rangka bercanda. Begitu pula dari riwayat Anas yang lain, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yula'ibu Zainab. Ya. Zainab binti Ummu Salamah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zainab, ya Zuwainib, ya Zuwainib. Ya. Hei, sini Zainab kecil, Zainab kecil. Ya. Jadi Zuwainib itu adalah bentuk tasghir. Tasghir itu dalam bahasa Arab itu memungilkan. Ya. Jadi kalau seorang itu dipanggil dengan panggilan yang dibuat format dikecilkan seperti ini, dimungilkan seperti ini berarti lebih apa ya? Lebih menunjukkan kasih sayang gitu ya. Ya Zuwainib, wahai Zainab kecil, wahai Zainab kecil, wahai Zainab yang mungil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga dalam rangka mencandai Zainab yang ketika itu masih kecil. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya yadla'u lisanahu lil Husain. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjulurkan lidahnya kepada cucunya yaitu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi di gitu ya. Di nah, kalau kita kan sering ya kalau sama anak kecil kita dengan ekspresi muka yang bermacam-macam. Kalau Nabi itu menjulurkan lidahnya di depan Husain. Ya, fayarasabiyyu humrata lisanihi. Maka Husain pun bisa melihat merahnya lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, fayahashu ilaihi, maka Husain pun bergembira, saya ketawa ya dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Uyainah bin Hisn bin Badr mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat yang seperti ini, kata dia. Ya. Demi Allah, ya. Aku tuh punya anak dan dia sudah mau mencapai usia balig. Ya. Wa ma qabbaltuhu qat, tapi aku belum pernah sekalipun menciumnya. Ya, ya, belum pernah menunjukkan kasih sayang kepada anakku yang sudah hampir balig ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ya, berarti ya mencandai anak, ya mencium anak itu termasuk kasih sayang. Ya, dan kalau kita mau disayang, kita juga harus sayang kepada orang lain, termasuk sayang kepada anak kecil, sehingga anak itu kemudian juga sayang kepada kita. Ya. Kemudian juga di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'taniqus saghir wa yadhummuhu wa yuqabbiluhu wa yamsahu ra'sahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga senang memeluk anak kecil. Kemudian ya memeluknya, menggandengnya, menciumnya dan mengusap kepalanya. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika beliau keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di waktu siang hari. Ya. La yukallimuni wa la ukallimuhu. Kami saling tidak bercakap-cakap. Ya, mungkin karena Abu Hurairah hormat kepada Nabi, Nabi tidak mengajak ngobrol ya, maka Abu Hurairah pun tidak memulai obrolan. Jadi mereka keluar bersama-sama namun tidak saling ngobrol gitu ya. Hatta ja'a suqa Bani Qainuqa, sampai mereka tiba di pasar Bani Qainuqa. Jadi pasarnya orang Yahudi, ya Bani Qainuqa. Thumma sarafa hatta ata khiba'a Fatimah. Kemudian terus sampai ketemu halaman rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, halaman rumah anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athamma luka, athamma luka." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah di sana ada si kecil? Apakah di sana ada si kecil?" Maksudnya adalah mencari cucunya. Ya, karena luka itu artinya anak yang belum bisa ngomong dengan sempurna. Ya. Belum masih mungkin cedal ya dan semisalnya. Apa di sana ada si kecil? Ya. Yakni Hasanan, yang dimaksudlah Hasan, ya. Cucu beliau yang bernama Hasan. Fadhanna annahu innama tahbisuhu ummuhu li an tughassilahu wa tulbisahu sikhoban. Maka agak lama enggak ada jawaban dan Abu Hurairah menyangka bahwa oh mungkin Fatimah sedang memberinya apa? Sedang memakaikan kalung apa ya namanya? Sikhob itu semacam kalung dari bunga gitu ya yang wangi gitu ya. Jadi dikasih semacam wangi-wangian gitu ya. Jadi Abu Hurairah menyangka bahwasanya kalau enggak sedang dimandiin ya sedang diwangi-wangikan. Jadi sedang di kalau zaman sekarang mungkin dibedakin gitu ya oleh Fatimah. Falam yasbas anja'a yas'a hatta ya'tanaqa kullu wahidin minhumma sahibahu. Maka setelah berlalu beberapa saat, kemudian Hasan keluar sambil berlari. Maka Hasan dan Nabi SAW pun saling berpelukan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya. Kata Nabi SAW, Ya Allah, sungguhnya aku betul-betul mencintai Al-Hasan. Ya, mencintai Hasan. Maka cintailah Hasan cucuku ini. Wa'ahbib may yuhibbuhu. Ya. Dan cintailah ya orang yang mencintai Hasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ya, Rasulullah sangat sayang dengan cucunya. Kemudian dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, suatu ketika kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'am, dan kami diundang untuk makan. Faida Husain yal'abu fit tariq. Maka ketika itu ternyata Husain cucu beliau itu lagi main di jalan. Fa asra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Maka Nabi pun mempercepat kan beliau ya. Tsumma basata yadayhi, kemudian Nabi membentangkan tangannya ya, faja'ala yamurru marratan hahuna wa marratan hahuna. Maka Nabi pun kadang ke sini, kadang ke situ gitu ya, seolah-olah mau menangkap Husain gitu ya. Ya kalau zaman sekarang, hayo hayo gitu ya. Yudhahikuhu hatta akhadahu, sampai membuat Husain diketawa dan kemudian beliau berhasil menangkap Husain. Fajala ikhda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'sihi. Maka Nabi meletakkan tangannya yang satu di dagu Husain, yang satu di kepalanya. Tsumma atanaqahu faqabbalahu, maka beliau pun memeluk Husain kemudian menciumnya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Husainun minni wa ana minhu. Kata Nabi, Husain itu dari aku, ya. Dan aku pun dari dia. Maksudnya Husain itu bagian dariku dan aku juga bagian dari Husain. Ya. Ahabballahu man ahabbal Hasan wal Husain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun yang mencintai Hasan dan Husain cucuku. Ya, sirtani minal asbab. Yang keduanya adalah cucu di antara para cucu. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan Husain, ya. Yang nggak tanggung-tanggung ya, kesana kemari membentangkan tangannya sambil seperti mau nangkap gitu ya. Bercanda tidak semata-mata dengan kata-kata, tapi juga betul-betul totalitas ya, dalam mencandai anak kecil. Kemudian dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia bercerita. Sholat itu ma'a Rasulullah SAW, sholat al-ula. Suatu ketika kami sholat bersama Nabi SAW di sebuah sholat. Ya, sholat al-ula ini ya, boleh jadi sholat subuh atau sholat duhur. Ya. Thumma khoraja ila ahlihi wa khorajtu ma'hu. Maka kemudian setelah sholat, Nabi pergi ke keluarganya dan aku pun ikut bersama beliau. Ya. Fastaqbalahu wildan. Maka anak-anak kecil pun menemui beliau. Ya. Faja'ala yamsahu khadda ahadihim wahidan wahidan. Maka Nabi pun kemudian ya mengusap pipi mereka satu persatu. Ya, dielus-elus pipinya ya, satu persatu. Wa amma ana famasakha khaddi. Aku pun ikut diusap pipinya, kata Jabir bin Samurah. Ya, maka wajadtu liyadihi bardan aw rihan. Maka ketika dipegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati tangan beliau itu dingin dan wangi. Ya, ka'annama akhrajaha min ju'nati apor. Seolah-olah tangan beliau itu baru saja keluar dari minyak wangi. Jadi seolah tangan beliau itu habis nyelup ke minyak wangi, ke botol minyak wangi, kemudian diusapkan. Seolah-olah seperti itu, ya, dingin dan wangi. Hadis riwayat Muslim. Itu di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil, yaitu ya mengelus-elus pipinya, ya, dan juga ya menyayangi mereka. Dan di antara salah satu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita jadikan teladan adalah ya sima'u hajatis saghir. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul mendengarkan ya kebutuhan anak-anak. Anak-anak pengen apa, Nabi berusaha memenuhi kebutuhan mereka. Wa'tibari kalamihi, dan kalau mereka ngomong, Nabi memperhatikan. Ya. Wasa'i fi hajati, dan beliau berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ya, in kanatil amatu min ima'i ahlil Madinah, la ta'khudhu biyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantanthaliqu bihi haitsu sya'at. Kata Anas radhiyallahu anhu, ya, kalau ada seorang budak perempuan, anak kecil ya, budak kecil, ya, ingin dari kalangan penduduk Madinah ingin apa namanya ada sesuatu, maka dia mengambil tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian dia tarik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun dia pergi, dan Nabi ikut, ya, dengan keinginan si budak perempuan ini, ya. Jadi itu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bisa berusaha menyenangkan mereka. Dan dalam riwayat Ahmad dikatakan in kanatil walidah min walaidi ahli al-Madinah lataji'u fatakhudhu bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa kalau ada anak perempuan, anak kecil perempuan di antara anak-anak penduduk Madinah, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yanzi'u yadahu min yadiha hatta tadhhaba bihi haitsu sya'at. Ya. Kalau Nabi sudah diambil tangannya oleh mereka, maka Nabi tidak pernah melepaskan tangannya dari si anak-anak ini. Ya, dibawa kemanapun Nabi ikut. Ya. Ya, sampai mereka menyelesaikan keperluannya atau mungkin sekedar pengen jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan wal maqsudu minal akhdhi bil yadi lazimahu atau lazamahu ya, wa huwa rifqu wal inqiyad. Ya. Makna dari mengambil tangan adalah menyertai. Jadi Nabi senantiasa menyertai mereka, ya, yaitu dengan kelembutan dan dengan tunduk, ya, artinya manut dengan keinginan si anak-anaknya, si anak-anak ini, ya. Waqad ishtamala ala anwa'i minal mubalaghah fit tawadhu'. Dan ini juga di antara maknanya adalah bahwasanya beliau sangat tawadhu' kepada anak-anak. Ya, sangat rendah hati kepada anak-anak. Ya. Karena apa? Karena disebutkan bahwasanya yang suka ngajak itu adalah anak-anak perempuan, bukan anak-anak laki-laki. Ya. Dan bahkan disebutkan budak, ya, amah. Amah itu budak, bukan orang yang merdeka. Ya, kalau orang merdeka wajar, ya. Kalau orang budak kan Nabi sampai menuruti kan berarti tawadhu sekali dengan anak-anak walaupun dia budak. Dan beliau dan dalam hadis tadi dikatakan ya dengan lafal ima ya ai amatin kana, berarti semua ya budak tanpa terkecuali siapapun itu Nabi manut ya kalau digandeng sama mereka diajak kemana untuk sekedar jalan-jalan misalnya maka Nabi ikut ya. Wa biqauli haitsu sya'at ai minal amkinah, yaitu diajak kemanapun beliau mau ya. Wa ta'bir bil akhdhi bil yadi isyaratun ila ghayati tasarruf, dan makna dari mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti Nabi itu ya bersedia untuk kemudian kemudian memenuhi apa yang dia inginkan ya. Hatta law kanat hajatuha kharijal Madinah, walaupun ya kebutuhan dia itu sampai harus keluar dari kota Madinah. Ya, bayangkan ini saking tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal tamasat minhu musa'adat musa'adataha fi tilkal hajah. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya diminta untuk membantu mereka, ya, untuk memenuhi hajat mereka, memenuhi kebutuhan mereka, ya. Maka Nabi pun akan dengan senang hati akan membantu mereka. Wa hadza dalun ala mazidi tawadhu'ihi. Dan ini menunjukkan bahwa saya Nabi itu betul-betul tawadhu, ya. Dan Nabi betul-betul berlepas diri dari segala macam kesombongan, ya. Kepada anak kecil, perempuan, budak, sembarang budak saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istilahnya baik, ya. Maka ini menunjukkan bahwa saya beliau sama sekali tidak sombong dan sungguh betul-betul tawadhu, ya. Masya Allah. Kemudian di antara hal yang juga wa mimma yata'akkad al-inayah bihi nahwa as-sighar al-hirsu ala nahyihim 'anil muharramat. Dan di antara hal yang perlu ditekankan, ya, perlu diperhatikan dalam berinteraksi kepada anak kecil adalah bagaimana seseorang itu bersemangat untuk melarang mereka dari hal yang haram, ya. Jadi di antara bentuk kita berbuat baik kepada anak kecil itu kita juga melarang mereka dari hal yang haram dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang dilarang, ya. Dan juga membuat mereka itu tumbuh di atas hal-hal yang, ya, terpuji, bukan hal-hal yang terlarang, ya. Membiasakan mereka dalam hal yang baik. Dan tidak dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu didiamkan karena mereka belum mencapai usia baligh, belum mencapai usia taklif, usia mukallaf, ya. Tidak benar demikian, ya. Tidak berarti kemudian oh karena dia masih belum baligh, karena belum mukallaf, kita biarkan saja, mau dia mau ngapain, kita biarkan, ini tidak benar, ya. Maka dia dididik dulu, walaupun dia belum balik, kita ajarkan dia untuk menjauhi hal yang diharamkan dalam agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, fa inna ma hurrima 'ala ar-rajul fi'luhu hurrima 'alaihi ayyumakkin minhu as-saghir. Maka setiap yang diharamkan bagi seorang yang dewasa, ya, diharamkan orang dewasa untuk melakukannya, maka diharamkan pula bagi anak kecil, ya, untuk melakukannya. Ya. Fa innahu ya'muruhu bis-salati idza balagha sab'a sinin wa yadribuhu 'alayha idza balagha ashra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak untuk salat ketika dia mencapai usia 7 tahun dan memukulnya kalau tidak mau salat ketika berumur 10 tahun. Fa kaifa yahillu lahu ayalbisahu al-muharramat. Maka bagaimana pula dia dibolehkan untuk memakai pakaian yang haram, ya. Wa qad ra'a Umar ibn Khattab ala sabiyyin liz-Zubair thauban min harir famazzaqahu. Telah datang sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya suatu ketika Umar melihat anaknya Zubair itu memakai baju dari sutra. Dan kalau anak laki-laki, ya, laki-laki itu tidak boleh pakai sutra, ya. Maka Nabi pun merobek baju tersebut dan mengatakan, la tulbisuhum al-harir. Jangan kau pakaikan baju sutra kepada mereka, kepada anak kecil. Jadi anak kecil walaupun dia belum mendapatkan taklif, pembebanan syariat, belum ditulis, ya, pahala dan dosa bagi dia, tapi kita mendidik dia, kita jadikan dia tahu bahwa itu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh, ya, memakaikan baju sutra kepada anak kecil. Begitu pula Ibnu Mas'ud, ya, mazzaqa tsauba harir kana ala ibnihi. Begitu pula Ibnu Mas'ud, beliau juga merobek baju sutra yang dipakai oleh anaknya yang laki-laki, ya. Maka ini bentuk perhatian kita kepada anak kecil, bukan dengan memanjakannya, kembolehkan dia untuk Misalnya, oh dia rame di masjid, boleh kan anak kecil? Nah, ini kan oh, anak kecil. Nah, selalu beralasan anak kecil, padahal mereka harusnya dididik. Paling tidak untuk tahu bahwasanya itu nggak boleh. Meskipun pahala dan dosa itu belum dicatat untuk mereka. Tapi itulah didikan. Ya. Jadi jangan malah memaklumi mereka. Wasighar idza umiru bi ta'at mundu sighar ya. I'tadu 'alaiha. Kalau anak kecil itu sudah diperintahkan untuk berbuat ketaatan, untuk melakukan amal ketaatan ketika masih kecil, mereka akan terbiasa dengan ketaatan tersebut. Wa idza nuhu 'anil haram mundu sighar i'tadu tarkuhu atau tarkahu ya. Kalau mereka itu juga dilarang untuk berbuat yang haram ketika masih kecil, maka mereka akan terbiasa untuk meninggalkan yang haram tersebut. Ya. Kemudian juga di sini ada sebuah nukilan dari Al-Quran tentang wasiat ya, Luqman kepada anaknya. Ya, ini ayat yang sudah masyhur ya. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, ya, sesungguhnya kalau ada sesuatu ya, perbuatan amalan yang itu hanya sebesar ya, biji sawi, kemudian dia diletakkan di atas batu atau di langit atau di bumi, dalam bumi, maka Allah akan mendatangkannya nanti pada hari kiamat. Jadi amalan sekecil apapun, ya, apapun itu di langit, di bumi, di batu, ya, semua akan Allah tampakkan, Allah akan datangkan di hari kiamat. Innallaha latifun khabir, sungguhnya Allah maha teliti lagi maha mengetahui. Ya. Nasihat yang kedua, ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ya, sholatlah kamu. Wa'mur bil ma'ruf. Ya, berbuatlah hal yang baik, yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan buruk. Ya. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah. Ya, terhadap segala sesuatu yang menimpamu, musibah yang menimpamu, sabarlah. Inna dzalika min 'azmil umur, sesungguhnya ini hal yang diwajibkan atasmu. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu palingkan wajahmu ya, dari orang-orang, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Ya, berpaling dari orang karena sombong. Berjalan juga dengan cara sombong. Jangan, kata Luqman. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang ya, tinggi hati lagi berbangga diri. Ya, enggak suka sama orang sombong. Waqsid fi masyika. Dan ya sederhanalah kamu dalam berjalan, nggak usah seperti orang sombong. Ya, waghdud min sautika, dan rendahkanlah suaramu. Ya, nggak usah teriak-teriak. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Karena sejelek-jelek suara itu suara keledai. Keledai kan suaranya nyaring gitu ya, nyaring seperti ya kita juga nggak enak dengernya. Ya, maka jangan suka teriak-teriak. Ya, ini wasiat Luqman kepada anaknya. Jadi anaknya masih kecil, tapi sudah diberikan wasiat yang luar biasa bagus seperti ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya suatu ketika Al Hasan bin Ali mengambil kurma, ya, di antara kurma-kurma sedekah. Jadi ada mungkin ada satu keranjang kurma, kurma itu kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi, maka Hasan pun makan kurma tersebut sudah dimasukkan ke mulut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kih kih, ya, hus hus, ya, jangan dimakan, ya, irmi biha, lempar itu. Ya. Ama alimta anna la na'kulus sadaqah. Kata Rasulullah, wahai Hasan, apakah kamu tidak tahu bahwa saya kita tidak boleh makan sedekah? Jadi kalau keluarga Nabi SAW itu nggak boleh makan sedekah. Ya, karena sedekah itu adalah kotoran, dan ahli bait itu nggak boleh makan sedekah. Ya, kalau hadiah boleh, kalau sedekah ahli bait Nabi SAW, Fatimah dan Hasan Husain segala macam tidak boleh. Ini ahli bait tidak boleh. Dan dari Abil Haura ia mengatakan, aku bertanya kepada Hasan bin Ali. Ya, ma tadhkuru min Rasulullah SAW. Apa yang kau ingat dari Nabi SAW? Maka Husain mengatakan, aku ingat ketika Rasulullah SAW, aku ingat ketika itu aku mengambil kurma, ya, dari sebuah keranjang, sekeranjang kurma sedekah, ya. Maka aku sudah masukkan di ke mulutku, kemudian Nabi SAW mengeluarkannya berikut dengan ludahku. Jadi apa maksudnya, sudah bercampur dengan ludah gitu ya, dikeluarkan, ya. So ludah-ludahnya artinya jangan sampai ada yang tersisa. Faja'alaha fit tamr, dan dilempar ke apa namanya, ke kurma tersebut. Maka ditanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ma kana 'alaika min hadhihi tamrah li hadha as-sabi. Ya. Wahai Rasulullah, apa masalahnya kurma ini kepada si anak ini, kepada si Hasan? Maka Nabi SAW mengatakan, inna ala Muhammadin la tahillu lana as-sadaqah. Ya. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, ya, keluarga Muhammad itu tidak boleh makan sedekah. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa ya tuma'nina. Karena kejujuran itu adalah ketenangan. Orang kalau jujur pasti tenang, ya. Wa innal kadhiba riba, dan bohong itu adalah kecemasan. Orang kalau bohong dia cemas. Ya, hadis riwayat Ahmad. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pernah melihat anak kecil, ya, yang dicukur rambutnya sebagian. Ya, jadi sebagian dicukur, sebagian dibiarkan. Ya, yang kita sebut dengan qazah, ya. Jadi mungkin seperti ala-ala itu ya, ala-ala vampir Cina gitu ya, atau orang Cina zaman dulu ya, yang ini gundul kemudian belakangnya full gitu. Atau seperti ala tentara yang ini ya, yang sini gundul dul kemudian sini disisakan. Nah, itu Nabi SAW melihat anak berpotongan seperti itu, maka Nabi melarangnya, ya, dan mengatakan ihliquhu kullahu awitrukuhu kullahu. Kata Nabi SAW, kalau mau cukur, cukur semuanya. Kalau mau dibiarkan, biarkan semuanya. Kalau mau cukur yang rata. Jangan kemudian cukur, ini cukur ya, dihabiskan, kemudian disisakan. Ini tidak boleh. Ya. Dalam agama Islam tidak boleh. Dan di antara akhlak Nabi SAW adalah beliau berlaku lembut kepada anak kecil. Ya. Betul-betul lembut. Ya. Berhati-hati. Dan bersayang kepada mereka, dan tahan terhadap kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh anak kecil. Beliau bisa menahan diri dari perilaku anak kecil yang kadang-kala menjengkelkan. Dari Ummu Fudail, dari Ummul Fadl, ya, ukhtu Maimunah. Dari Ummu Fadl, dan Ummu Fadl ini ukhti Maimunah ya, saudaranya Maimunah, ini ibunya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qalat, ia bercerita. Ra'aitu ka'anna fi baiti 'udwan min a'dha'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku bermimpi melihat bahwa saya ada bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku. Ya, Ummu Fadl mimpi ada bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di rumahnya. Maka cemas. Ya, dan aku mendatangi Rasulullah SAW. Aku ceritakan hal tersebut kepada beliau, dan beliau mengatakan, khairan ro'aiti. Yang kamu lihat itu adalah sebuah kebaikan. Gak usah khawatir. Ya. Talidu Fatimatu hulaman. Fatimah telah Fatimah melahirkan seorang putra. Ya. Fatakfulinahu bila bani bniki Utham. Ya. Dan dan aku ingin engkau menyusui dia sebagaimana susu yang kau berikan kepada anakmu, yaitu Qutham. Ya. Jadi itu arti dari mimpi Ummu Fadl, ternyata ya, itu apa, bahwasanya Fatimah itu melahirkan putra ya, yang merupakan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, maka Ummu Fadl bercerita, melanjutkan ceritanya, maka Fatimah pun melahirkan Hasan. Ya. Maka aku pun apa menyusuinya sampai dia bisa bergerak, ya. Kemudian apa namanya? Aku sapih dia. Kemudian aku datangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku gendong, aku bawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dudukkan dia di dudukan Hasan ini di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala, kemudian Hasan yang masih bayi ini ternyata kencing. Ya, ngompol. Ya. Fadarabtu baina katifaihi, maka aku pun tepuk ya punggungnya Al Hasan, ya, mungkin nakal gitu ya, semacam itu ya, karena telah mengencingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urfuqi bibni, wahai Ummu Fadl, ya, lembutlah kepada anakku, ya, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu, au aslahakillah, atau semoga Allah memperbaikimu, au ja'ti ibni, kamu telah menyakiti anakku, ya, enggak usah ditepuk ya, biarkan saja ya, ngompol ya sudah, itu tabiat anak kecil ya. Qalat faqultu ya Rasulullah, ya khala izar, kalau begitu wahai Nabi, angkat sarungmu, lepaskan sarungmu ya, walbas tauban ghairahu hatta aghsilahu, dan pakailah sarung yang lain, pakailah baju yang lain supaya aku bisa mencucikannya untukmu yang kena ompol tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yughsalu baulul jariyah wa yubdahu baulul ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau yang dicuci itu adalah kencingnya anak perempuan. Adapun anak laki-laki maka dia cukup diperciki, ya. Hadis riwayat Ahmad. Dan ini yang kita baca pada kesempatan kali ini, sudah selesai bab ke-20. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kelembutan, kasih sayang dan perlakuan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak di sekitar kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah Sobat Muslim, baru saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala di kajian rutin Ahad Sore, program acara Tausiah Islam di Radio Muslim Jogja. Kelanjutan pembahasan dari kitab Ahadithul Akhlaq, kita baru saja menyelesaikan bab berinteraksi dengan anak kecil, dan tadi kita dengarkan hadis-hadis tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. Kali ini kita masuk di sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Silakan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang telah kita terima di sini. Ya. Yeah. Bismillah Ustaz, mau bertanya bagaimana menjaga fitrah anak dari pengaruh keluarga orang tua atau mertua yang belum mengamalkan sunnah, seperti biasanya anak diajak nonton TV atau dinyanyikan atau kadang ghibah di hadapan anak, kadang agak segan jika menegur langsung, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Dan ini saya kira dialami oleh banyak orang tua ya. Kadang orang tua itu sering belum seperti kita ya. Mereka belum ngaji, mereka belum tahu hukumnya ini, hukumnya itu ya. Maka kalau saya pribadi ya, kalau saya itu langsung bilang kepada orang tua sebelum itu terjadi. Artinya kalau itu sudah terjadi, kita akan seolah-olah menjadi seperti negur gitu ya. Seperti negur, seperti orang tua sudah salah. Tapi kalau kita sudah ancang-ancang sebelumnya, sudah siap-siap ya, bicara dengan orang tua kita, ya, misalnya Ya, ambil contoh misalnya begini. Kalau ustazah di sekolah itu biasanya kan sudah mengajarkan ya, sudah mengajarkan untuk kemudian jangan suka nonton film, jangan suka misalnya main game atau apa hal-hal yang diharamkan itu kan sebagian sudah diajarkan di sekolah gitu ya. Kita sampaikan kepada orang tua ya bahwa di sekolahnya ini si A itu anak kita itu sudah diajari begini begini begini sama ustazahnya. Ya. Sehingga diharapkan orang tua bisa mengerti hal tersebut. Dan itu kalau bisa kita usahakan ngomongnya sebelum mereka di apa ya? Dipaparkan dengan hal tersebut. Adapun ketika sudah terjadi ya, ya kita tetap bilang sama orang tua. Tidak masalah. Kalau menurut saya sih tidak masalah ya. Asalkan kita pintar dalam mengungkapkannya kepada orang tua. Jangan kemudian dengan frontal gitu ya. Tapi kita ya cek kayak tadi ya. Apa misalnya di sekolahnya tuh di ustadzahnya tuh atau ustadznya tuh enggak ngebolehin ini gitu. Sehingga paling tidak kita punya backup ketika kita bicara itu kita enggak seolah-olah kita dalam posisi yang satu-satunya orang yang menegur orang tua kita, tapi kita coba seolah-olah seperti misalnya supaya matching antara yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah, nah, gitu kan alasannya kan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi minta tolong kalau memang ini jangan di nonton TV, jangan kemudian di main game atau dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Dan juga pendekatan kepada si anaknya, gitu ya. Anaknya juga perlu diingetin ya. Oh, itu hal yang tidak tidak sepatutnya, gitu ya. Tanpa harus merendahkan orang tua. Kita katakan oh ya, kalau kalau Kakung sama Uti kita itu kan mungkin dia nggak tahu ya. Kalau kalau kamu kan udah tahu hukumnya, kamu kan nggak tahu kalau kamu kan udah tahu kalau itu nggak boleh gitu. Nah kamu juga nanti bilang aja sama Kakung atau sama Uti yang ngajari kayak gitu. Bilang aja kalau di sekolah kamu nggak boleh kayak gitu gitu. Jadi kita juga bisa lewat hal yang seperti itu. Sehingga kalau namanya cucu ngomong ke kakek neneknya itu kan akan rasanya akan lain ya, karena dia lebih disayang daripada anaknya sendiri kan biasanya begitu ya. Cucu itu lebih lebih disayang kalau kalau ngomong itu mereka tahu kalau anak ngomong itu tulus gitu. Sehingga mungkin semoga dengan itu mereka bisa kemudian ngerti ya, sehingga tidak kemudian meracuni ya, meracuni anak-anak kita dengan hal-hal yang mereka juga tidak tahu kalau itu hal yang haram. Ya, jadi pendekatan ada dua ya, melalui orang tua kita langsung atau juga yang kedua dengan si anaknya ini juga kita harus jelaskan juga tentang hal tersebut. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, bolehkah menghias wajah anak perempuan balita dengan lipstik atau make up Ustaz? Mohon jawabannya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, pertanyaannya buat apa gitu? Karena itu kan apa yang kita lakukan karena kan mengajari. Saya punya saudara gitu ya. Saya punya saudara yang anaknya itu dia nggak diajari. Anaknya itu nggak diajari. Dia cuma melihat ibunya suka bersolek. Anaknya jadi suka bersolek. Sampai sekarang sampai dari kecil sampai besar. Kalau nggak bersolek itu kayak ada yang kurang gitu. Selalu minta untuk nah ini. Jangankan ini ya, jangankan ngajari anak atau meng-make up anak ya. Mereka melihat orang tuanya yang make up-an saja itu sudah akan membuat mereka terbiasa untuk make up. Ya, mereka akan tahu, oh saya itu belum cantik kalau belum make up. Itu mindset yang akan terbentuk dalam pikiran mereka. Sehingga orang tua ya hendaknya tidak melakukan hal tersebut, tidak mendandani anak dengan make up. Ya. Ajarkan kepada mereka bahwasanya hal yang seperti ini itu tidak perlu. Ya. Ini, kalaupun memang misalnya satu ketika orang tuanya ini ternyata make up, ya jelaskan bahwasanya itu hanya untuk orang dewasa. Harus ditegaskan kepada anak. Gitu. Anak kecil belum boleh pakai ini. Ya. Kan kamu tahu sabun aja beda kan, sabun anak kecil sama sabun dewasa. Berarti kita harus bisa menjelaskan lah ya tentang kekhususan orang dewasa dan mana yang bagi anak kecil. Ya, jadi saran saya, nasihat saya, janganlah ya, anak kecil didandani dengan dandan yang seperti itu, tidak ada faedahnya dan juga malah akan mengajarkan dia untuk punya mindset yang keliru tentang kecantikan. Dia tidak akan pede dengan kecantikannya sendiri kalau tidak di make up. Ini yang nanti akan menjadi salah kaprah ya. Dan wanita zaman sekarang juga seperti itu ya, salah kaprah ya. Dia merasa cantik itu hanya kalau make up, padahal enggak juga gitu ya. Kalau lipstik kan, padahal ya tidak semua orang suka dengan yang seperti itu. Jadi saran saya jangan ya, follow alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana ya sikap kita jika kita menasihati anak di dalam syariat itu dilarang menggambar makhluk bernyawa? Namun dari sekolah ada tugas atau diajarkan menggambar makhluk hidup seperti yang dicontohkan oleh gurunya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, sekali lagi ini pengalaman pribadi ya. Kalau ada hal yang memang di sekolah menyuruh, kita bisa bilang kepada gurunya. Ya, kalau mungkin itu sekolah umum misalnya atau sekolah yang mungkin tidak sekolah yang tidak bermakna salaf misalnya, sekolah yang tidak menerapkan apa prinsip-prinsip Islami ya, bukan SDIT misalnya, mungkin SD negeri atau mungkin SMP negeri dan sebagainya. Nah, kita bisa komunikasikan kepada gurunya, tidak masalah menurut saya ya. Dulu saya juga melakukan hal tersebut ya. Ketika diminta untuk menggambar ya, saya jelaskan bahwasanya ini dalam Islam begini, saya jelaskan dalilnya. Kemudian waktu itu saya bisa jelasin sendiri gitu ya. Nah, bagi anak kecil ya, dia perlu pendamping orang tua. Orang tuanya tahu hukumnya. Ya sudah, dia bilang ke gurunya bahwa demikian. Kalau gurunya tidak terima, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Ya, kalau kita sudah berusaha, dan insya Allah sih, kalau sudah disodorkan dalilnya, ya, kalau tidak guru itu akan memaklumi. Ya, jadi tidak akan kemudian malah mempermasalahkannya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Itu pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin sebagai penutup kajian kita sore ini, mohon kesimpulan pada pembahasan kita Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para pendengar dunia kalau subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana Nabi SAW berinteraksi kepada anak. Jadi, bercanda kepada anak kecil, ya, menyayangi anak kecil, ya, kemudian menurunkan kewibawaan kita untuk anak kecil itu sama sekali tidak masalah. Ya, bahkan itu orang yang luwes, ya, orang yang bisa menyesuaikan diri ketika dia sedang di luar dan ketika dia sedang di keluarganya, ketika dia sama orang seperti apa, ketika dia sama anak kecil seperti apa, itu justru orang yang luwes, ya, orang yang bisa menyesuaikan kondisi. Ya, jadi kalau memang sama orang dewasa ya kita berwibawa. Kalau sama anak kecil itu buang aja. Ya, kita berusaha menghibur anak kecil karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyenangkan anak kecil ya, mendidik mereka di atas hal-hal yang mereka sukai ya, tanpa harus mengorbankan syariat. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kita teladani dari apa yang kita bacakan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Insya Allah. Di pertemuan datang kita sudah masuk bab baru, yaitu tentang berlaku lembut kepada hewan. Ya, Nabi juga mengajarkan kelembutan kepada binatang atau kepada hewan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.